Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita masuk sesi keempat ya dalam kajian buku Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Hidayah 2045. Dan kita sudah 3 sesi sebelumnya. Saya ingin mereview sedikit. Pada sesi yang pertama kita membahas tentang bagaimana menentukan tujuan pendidikan dan menurunkan tujuan itu dalam bentuk target-target kompetensi ya, pada setiap jenjang pendidikan. Tetap berpegang kepada prinsip pendidikan dalam Islam ya, yang pertama adalah dahulukan adab sebelum ilmu ya. Yang kedua adalah utamakan ilmu yang fardu ain ya, sebelum ilmu fardu kifayah dan ilmu-ilmu yang lain ya, sunnah, mubah dan seterusnya. Itu prinsip kita dalam menyusun itu. Nah, setelah itu susun kurikulum untuk mencapai tujuan itu ya. Bahkan kita bisa menyusun kurikulum ya, mulai dari yang setiap jenjang atau sampai kepada kalau generasi menuju 2045 ya, kita punya waktu untuk menyusun sekitar 25 tahun ya, kurikulum selama 25 tahun itu sudah harus tergambar. Jadi roadmap kita mau melahirkan generasi gemilang, nah itu yang saya konsepkan di sini adalah untuk 25 tahun ya. Jadi mulai 15 tahun ya. Kemudian dia masuk ke jenjang kalau sekarang disebut SMA, nanti masuk ke perguruan tinggi ya, sampai kepada jenjang 25 tahun. Jadi kurikulum itu ya, itu adalah jalan gitu ya. Jadi jangan salah begini maksudnya. Kadang-kadang orang tua ya itu sibuk ya mencarikan kurikulum untuk anaknya, untuk pendidikan anaknya, tapi orang tua sendiri tidak punya kurikulum untuk dirinya. Padahal pendidikan orang tua itu sangat penting. Ya, jadi kenapa selalu saya tekankan dalam kajian yang lalu ya, di yang 27 seri tentang pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer, itu ada salah satu materi, ya, silahkan dilihat videonya, ya, bagaimana pendidikan untuk orang tua ya, agar orang tua bisa menjadi guru terbaik untuk keluarga. Nah, itu ada kurikulumnya. Jadi kalau tidak ada kurikulumnya, tidak ada roadmap, tidak ada jalan ke depannya, maka orang nanti akan terjadi stagnasi dan pengulangan. Ya, suatu ketika kalau orang tidak punya kurikulum kehidupan, ya, tidak ada target untuk meraih kemajuan dalam bidang keilmuan, maka yang terjadi adalah dia akan menjalani rutinitas kehidupan, dan rutinitas itu akan sangat membosankan ya. Itu terasa ya. Saya misalnya ketika pernah menjadi guru biologi ya, pernah menjadi wartawan, itu merasakan bahwa suatu saat dalam hidup kita itu kita akan mengalami pengulangan-pengulangan. Pekerjaan itu akhirnya rutin ya, tiap hari. Jadi misalnya kita jadi guru 10 tahun jadi guru, bisa jadi selama 10 tahun itu kita nggak nambah ilmu karena yang kita ajarkan sama ya, muridnya beda-beda terus tiap tahun gitu ya. Dan kalau kita tidak ada roadmap ya, peningkatan kualitas ilmu ya, maka kita akan stagnan. Nah, disitulah pentingnya orang itu buat riset. Jadi kalau kita ada roadmap kemajuan ya, maka kita akan buat program-program untuk peningkatan kualitas. Nah, itu yang di dalam berbagai lembaga pendidikan saya menyarankan setiap guru itu gitu ya, kita harus kita buatkan roadmap keilmuannya. Kamu nanti akan mendalami bidang apa? Kamu nanti akan menekuni bidang apa? Bidang ini ditekuni sama siapa? Itu harus ada roadmap ya, dan kita harus punya anggaran untuk itu. Masjid, pesantren, sekolah, ya kampus apalagi, itu harus punya ya, roadmap untuk peningkatan kualitas keilmuan yang diperlukan umat. Jadi bukan sekedar tuntutan formalitas ya. Kalau sekarang tuntutan formalitas kampus, dosen minimal S2, S2 harus S3, S3 nanti buat jurnal, buat ini. Tapi tuntutan formalitas, kadang-kadang orang mengejar itu supaya dapat profesor, supaya tujuannya dia bisa apa namanya, paling tidak memenuhi syarat-syarat minimal administrasi yang diperlukan untuk keberlangsungan pendidikan formalnya. Nah, yang saya maksud bukan sekedar itu. Kalau memang kita di jalur formal, ya itu harus dipakai, harus dipenuhi. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah roadmap keilmuan. Ya, jadi misalnya di, saya katakan di lembaga pendidikan kita itu bukan hanya mendidik santri, tapi yang penting juga mendidik guru. Ya, dan rumah itu harus menjadi lembaga pendidikan yang utama. Gitu. Jadi itu soal kurikulum begitu. Nah, yang ketiga kita tadi membahas kan tadi pagi tentang roadmap apa namanya kurikulum takwa untuk Indonesia gemilang, menyiapkan generasi. Kita ada waktu. Tadi yang bertanya kenapa kita 2045? Kan 2045 itu 100 tahun Indonesia. Banyak sekarang ya berbagai kelompok di Indonesia gitu sudah siap-siap gitu kan. 2045 seperti apa? Sebab dua, ada beberapa lembaga ekonomi yang memprediksi gitu kan Indonesia itu akan naik pasar ekonominya tahun 2050. Konon katanya kita akan menjadi kekuatan ekonomi yang pangsa ekonominya terbesar nomor 4 setelah Cina, Amerika, India gitu loh. Itu salah satu lembaga keuangan internasional. Wallahualam, saya tidak tahu itu bagaimana mengukurnya. Tapi apapun prediksi orang ya, sebagai umat Islam kita punya tanggung jawab gitu loh, bahwa generasi yang akan datang ini gitu, generasi anak-anak kita yang sekarang umur sekitar 15 tahun sudah masuk akil balig itu punya waktu sekitar 25 tahun ya, mereka 25 tahun lagi akan berumur 40 tahun. Nah, kita berharap anak-anak kita yang sekarang 15 tahun ini itu yang 25 tahun lagi itu akan memimpin negeri ini, dan itu harus disiapkan dari sekarang gitu. Harus sudah, kita sudah harus punya roadmapnya itu, menurut saya begitu. Sekarang anak ini mau kita kemanain gitu ya. Nah, kalau kita cara berpikirnya konvensional ya, konvensional dalam arti ya sudah selain dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 nanti begini, kamu kerja begini. Nah, kalau itu jalur itu yang ditempuh gitu ya. Bukan itu keliru. Kalau itu jalur ditempuh harus ada pelengkapnya di situ. Ya. Ya, jadi ada, saya ketemu seorang lulusan S1 yang pintar ya kan, aktivis Islam juga. Ya, datang ke saya tiba-tiba, padahal dia orang teknik, dia lulusan S1 teknik. Saya tanya, "Kamu apa?" Dia datang ke saya, "Ustaz, saya pengin mendalami tafsir, gimana caranya?" Nah, saya harus bicara, saya bilang enggak bisa lewat WA. Datang ke saya ketemu gitu ya. Kemudian ketemu, diskusi. Saya tanya, "Kamu sebenarnya kemampuannya apa? Bahasa Arab sudah bisa belum?" Nah, kalau kamu mau jadi ahli tafsir, kamu buat roadmap dari sekarang. Ya, targetkan berapa tahun kamu capai itu, tujuan itu, misalnya 15 tahun. Nah, 15 tahun itu kondisinya seperti apa? Apa kamu harus bekerja? Apa kamu mau nikah dulu atau apa? Nah, itu harus ada roadmap. Itulah kurikulum, Pak. Nah, Ibu saudara sekalian, ya itu kurikulum. Jadi, kita kurikulum itu kalau sudah menyangkut pembinaan, itu masing-masing. Kita harus buat roadmap, kadang-kadang kurikulum untuk tiap orang itu bisa berbeda. Yang penting semuanya nanti bermanfaat. Ya, kita targetkan mereka akan unggul di situ. Ya, dalam berbagai bidang, ya, dia memegang kemimpin bukan hanya dalam politik. Orang pegang kekuasaan politik, ekonominya siapa? Bidang ilmu siapa? Enggak bisa. Orang pegang kekuasaan politik belum tentu dia bisa ngatur kampus. Siapa yang pegang otoritas keilmuan? Siapa yang pegang otoritas tafsir? Siapa yang pegang otoritas sejarah? Ya, siapa yang pegang otoritas di bidang apa namanya tentang ilmu Pancasila? Siapa yang punya otoritas tentang bidang human right? Siapa yang sekarang punya otoritas keilmuan di bidang kesetaraan gender? Ya, di bidang hukum, ya, bahkan falsafah hukum. Jadi sudah semakin spesifik bidang keilmuan itu. Nah, itu contoh. Nah, sekarang malam hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian ya, kita membahas gitu ya tentang bagaimana adab ya dalam belajar sains atau pengajaran sains. Ini sangat penting karena kita sudah bahas waktu itu ya tentang sains. Sains memang biasanya di kita dimaknai sebagai natural sciences, IPA. Kalau orang bicara pengertian sains di kita ini biasanya di situ. Meskipun sebenarnya sains itu ya sama ya, bisa dimaknai juga dengan knowledge, dengan ilmu pengetahuan, atau juga dengan social sciences. Jadi kita bisa masuk ke social sciences atau natural sciences. Ya, jadi ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara adab, kembali lagi gitu kan. adab itu masuk, ya, bagaimana kita right action, kata Prof. Nakib Alatas, ya, kita punya sikap yang betul, ya, menyikapi sains. Nah, kalau dalam natural sciences, ya, dalam ilmu kealaman, itu kita berhadapan dengan benda-benda mati, kita sebut gitu ya, istilah benda-benda mati kan. Jadi kita belajar tentang biologi, fisika, kimia, ya, tentang sekarang ini ilmu virus gitu ya, kita ilmu bakteri, ya, itu kita belajar tentang itu, bagaimana adabnya, ya, adab itu. Saya mungkin malam ini, ya, kita fokus saja ke natural sciences ini, ya, bagaimana kita belajar tentang adab belajar sains alam, kealaman ini. Tapi sekarang yang pertama adalah, ya, kita manusia sebagai manusia itu cara pandang kita harus betul kepada alam ini, ya, bahwa yang paling penting ayat alam ini adalah ayat-ayat Allah, ya, itu tujuan utamanya. Jadi alam ini adalah ayat-ayat Allah. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini ada ayat-ayat Allah. Wa fi anfusikum, dan dalam dirimu. Ya, afala tubsirun, apa kamu tidak melihat? Ya. Nah, kalau surat Ali Imran 190, ya, ayat tentang ulil albab ini jelas sekali, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya, jadi sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat ayat, ya, la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Ya, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah, berzikir pada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan ketika berbaring. Ya, jadi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, dan dia berpikir tentang penciptaan langit dan bumi ini. Ya, nah, sampailah kemudian ketika dia berzikir pada Allah, berpikir gitu ya, maka sampai dia pada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah ya engkau ciptakan semua ini, ya kan, dengan sia-sia. Ya, wa qina adzabannar, maka selamatkanlah kami dari api neraka. Ya, jadi ini sangat penting, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, yang pertama ketika kita belajar sains gitu ya, pertama adalah kita lihat ayat-ayat Allah. Ya, karena ini ayat-ayat Allah, kita sudah menghadirkan Tuhan di situ. Ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang penting. Ayat pertama itu, ya, itu menolak, ya, pandangan, cara pandang yang sekuler, melepaskan Tuhan. Kita membaca ini, ya, adalah membaca alam semesta ini gitu ya. Langsung kita menyadari bahwa ini adalah ayat-ayat Allah. Ayat itu signal, tanda. Ya kan? Tanda itu tidak menunjukkan pada dirinya. Itu yang penting. Jadi kalau kita bicara tanda, signal, ya, itu kayak kita bilang lampu sen gitu kan. Jadi kalau orang naik motor gitu ya, lampu sen itu kan lampu tanda maksudnya. Ya, jadi kalau lampu sen yang kanan nyala kedip-kedip kuning, itu maksudnya kita paham, ya kan? Bukan dia lagi main-main gitu ya. Dia mau belok kanan gitu loh. Itu tandanya begitu. Ya, jangan sudah nyalakan lampu sen kanan beloknya ke kiri. Nah, itu menyalahi tanda gitu, karena tanda itu difahami. Jadi alam ini tanda, tanda apa? Tanda bahwa di balik alam ini, ya kan, itu ada Al-Khaliq. Jadi melalui ayatnya inilah kita sampai kepada Al-Khaliq. Ya, kalau orang mau berpikir, ya, kita mau berpikir tentang alam ini, apa yang kita pikirkan? Coba, bukan hanya sekedar ini cabai, ya kan? Ini nangka, ya, ini kangkung, ini segala macam. Ya, itu kalau berhenti pada aspek rasional, ya, dan indrawi, ya, hissi yang maksud saja, yang terindra, yang sensibel saja. Nah, kita berada di alam yang sekuler tadi. Tapi kalau itu kita kaitkan dengan ketuhanan, ya, bahwa tidak mungkin, ya, alam yang begitu teratur ini gitu kan, itu ada dengan sendirinya. Itu kan yang paling penting. Jadi sebenarnya tujuan belajar sains yang terpenting itu di sekolah-sekolah kita ini, ya, itu adalah sampai kepada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila tadi. Ya Allah, tidaklah kau ciptakan semua ini sia-sia. Ya, pasti ada ini. Pasti virus ini, gitu ya, corona ini, pasti ada maksudnya. Ya. Nah, kenapa kita tidak paham? Ya, kita jangankan mau memahami bagaikan virus ini yang begitu ukurannya apa ya, sangat-sangat kecil gitu. Ya kan? Oh, yang kita tampak aja kita enggak bisa kok menemukan. Makanya Bapak Ibu sekalian ya, dulu kan pernah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang cendekiawan Quraisy. Ya, cendekiawan Quraisy, dia mau berpikir rasional. Ya, datanglah dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bawa tulang. Tulang yang sudah mau hancur. Tulang manusia. Kemudian di depan Rasulullah, tulang itu dihancurkan. Ya, dihancurkan. Terus langsung dia nantang pada Rasulullah, "Wahai Muhammad, inikah yang nanti akan dihidupkan kembali?" Bahwa sob, kalau kita lihat ayat-ayat makiyah, ya, kesadaran penting, worldview yang sangat penting yang ditanamkan pada kaum muslimin pada waktu itu adalah bahwa setelah kita di dunia ini ada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Ya, lihat surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, kita sudah langsung diingatkan, ya, Allah itu satu-satunya hakim, ya, di hari pembalasan nanti. Allah adalah raja di hari pembalasan. Ya, jadi kita akan diadili di sana. Itu kalau tidak melalui info dari utusan Allah, kita tidak tahu itu. Dengan akalnya manusia enggak mungkin bisa memahami bahwa setelah mati manusia akan dihidupkan lagi dan nanti ya kan akan dihisab amal perbuatan kita di sana. Ya, itu karena diutuslah manusia namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk mengabarkan itu. Nah, orang Quraisy ini, cendekiawan Quraisy ini datang kepada Rasulullah, ya, sok rasional gitu loh. Ya kan, sok rasional. "Hei Muhammad, ini ya, pulangkan dihadapkan Rasulullah." Marah, tapi Rasulullah diam. Ya, maka dibimbing oleh Allah dengan surat Yasin ayat 77. Ya. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil idzama wa hiya ramim. Qul, katakan Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Lihat cara Allah hadirin sekalian ya, mengajak manusia berpikir dalam Al-Qur'an ini. Ya. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Apakah manusia tidak tahu, tidak melihat? Apakah manusia tidak memperhatikan? Ya, bahwa kami ciptakan dia dari nutfah. Dia itu manusia dari apa? Menjadi dia seperti ini, manusia seperti ini, asalnya lihat dari mana dia? Dari nutfah itu. Ya. Fa idza huwa khasimun mubin, tiba-tiba dia menjadi musuh yang nyata. Wa nasiya khalqah, dia lupa pada penciptaannya. Jadi ada orang yang sok tadi mempertanyakan apakah tulang belulang ini akan dihidupkan gitu ya. Itu betul-betul ya, tulang belulang akan dihidupkan ya. Dijawab oleh Allah dengan cara berpikir ya. Apa manusia lupa dari mana dia? Ya. Kemudian dia menjadi musuh yang nyata. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia mengatakan, qala man yuhyil idzama wa hiya ramim? Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang ini? Dan dia sudah hancur. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah, "Qul, katakan Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Yang akan menghidupkan tulang belulang itu adalah zat yang pertama kali menghidupkannya. Ya. Dan Allah Maha tahu segala sesuatu. Jadi, ada sekalian ya, jadi ini bukan sembarangan. Ada kan? Hah? Oh, minta maaf ya, lupa tadi ada sedikit masalah ini di handphone untuk syuting ini ya, low bat. Mungkin dari sekalian masih berapa anu lagi? 15%. Hah? 15% masih. 15 menit ya, coba dicari apa? Apa power bank powernya ya ininya ya, minta maaf ini jadi karena tadi kurang perhatikan ini. Jadi begitu ya, misalnya. Jadi coba kita perhatikan ya, bagaimana cara Allah gitu ya. Jadi kaitannya kan sebetulnya orang logis saja. Gimana sih menghidupkan tulang yang sudah hancur nanti? Masa akan dihidupkan lagi? Kan kalau rasional dong. Gitu. Nah kalau kita menghadapi orang seperti ini sekarang, kan sekarang begitu orang itu. Lihat para yang dikatakan ilmuwan besar abad ini, ya kan, Stephen Hawking dan lain-lain gitu kok. Akhirnya menyimpulkan alam ini semua mekanis, ya, bergerak dengan sendirinya gitu kan. Nah kalau seperti itu, dia coba berpikir, diajaklah berpikir yang kamu itu gak akan sanggup mikir itu, ya kan, gak akan sanggup. Karena jangankan mikir begitu, kamu mikir penciptaan kamu itu dari mana? Coba dari air nutfah, ya kan, yang akhir begitu ya, dari nutfah itu kok bisa jadi manusia, gimana, ya kan, dari satu sel bertemu antara spermatozoa dengan ovum, ketemu menjadi zigot, zigot nanti menjadi morula, blastula, dan seterusnya sampai menjadi janin terus menerus gitu kan, hanya dengan air susu. Emang air susu itu apa, kok tiba-tiba, kalau logikanya kan, kok tiba-tiba dari dia hanya ibunya hanya minum air susu, ya kan, 6 bulan pertama itu kan susu apa ASI eksklusif itu misalnya, kok bisa terbentuk tulang, terbentuk pembuluh darah, ya kan, terbentuk saraf, terbentuk apa itu dari mana, ya, dari mana itu? Itu kan kalau mau dicek gitu kan nggak masuk akal, ya kan, nggak ngerti itu. Jadi sama kan yang sering kita bahas ya. Coba kalau kita mau berpikir sedikit saja, ya, kita taruh biji dalam pot, ya, kemudian biji itu biji itu tumbuh, ya, hanya disiram dengan air. Kok tumbuh batang, ranting, daun dan seterusnya gitu ya. Buah dari mana itu? Nah, itu jadi Bapak Ibu saudara sekalian ya, adab, sekali lagi, adab mengajarkan sains. Guru sains itu sangat tidak beradab gitu. Kalau mengajarkan fenomena alam ini tanpa mengkaitkan dengan sang pencipta itu. Ya, dan tanpa mengarahkan pada kesadaran bahwa tujuan mengajarkan sains yang terpenting adalah manusia sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, jadi seharusnya dia akhirnya tunduk, tujuannya itu yang paling penting. Ya kan? So, apa sih sekarang orang belajar? Kalau kita bilang orang belajar sains itu apa yang mau? Mereka kan mau memanfaatkan fenomena alam semesta ini untuk kepentingan manusia, kan itu. Orang belajar hewan, belajar ikan, belajar apa, tujuan manusia itu kan untuk itu. Supaya semuanya ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Itu yang paling utama. Ya. Sekarang ya faktanya, padahal sebetulnya gak begitu. Adabnya mempelajari semua ini tujuannya adalah untuk itu ya. Makanya dulu Ibu sekalian ya, pengajaran sains dalam Islam itu ketika para saintis muslim dulu tidak pernah terpisahkan. Jadi kalau mereka misalnya belajar biologi, itu ya terkait dengan akidah, terkait juga dengan syariat. Jadi bukan ilmu biologi sendiri gitu ya, ilmu ini sendiri, astronomi sendiri gitu ya. Bukan itu yang pidato Pak Natsir tahun 57 di Konstituante mengkritik ilmu sekuler itu. Science for the sake of science. Ya. Belajar geografi untuk geografi, belajar ini untuk ini. Ya, belajar sejarah untuk sejarah. Bukan itu tujuan utamanya. Kalau kita orang Islam, belajarnya bukan itu. Kita belajar ini untuk apa? Untuk ibadah. Untuk menemukan Tuhan. Ya, sebab makanya dalam surat Al-Mulk ayat 10 kan penghuni neraka itu menyesal. Baqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, mereka penghuni neraka sa'ir itu ya, mereka berkata andekan kami dulu mau berpikir atau kami mau mendengar. Ya, maka kami tidak akan jadi penghuni neraka. Maka banyak orang jadi penghuni neraka, kenapa? Karena mereka hanya taklid. Mereka kalau ditanya cuma qalu bal nattabi'u ma alfaina alba'ana. Kami ini cuma ikut-ikutan kok, ikut-ikut tokoh kami, ikut-ikut nenek moyang kami, udah begini biasanya. Ya kan? Itu sudah diingatkan. Banyak orang sama dengan ketika Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk berdialog. Kan itu. Kenapa kamu sembah patung ini? Mereka gak bisa ngapa-ngapain, mereka kamu gak bisa nolong kamu. Jawaban mereka, Ibrahim, ini dari dulu kami sudah begini, ngapain kamu mau mempersoalkan? Ya, ini nenek moyang kami begini. Ya, akhirnya sama Nabi Ibrahim digoncanglah logika mereka kan, dihancurin patung-patungnya, dipijakin satu yang besar, itu kan, ketika mereka sudah menduga ini Ibrahim nih. Ibrahim gak mengelak, tapi dia bilang, ya kan, tanya itu coba, dia yang itu kapaknya ada di situ. Ya dia yang ngancurin itu. Ya Ibrahim kamu tahu kan dia gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah kalau gak bisa ngapa-ngapain kenapa kamu sembah? Itu kan apa namanya ya menohok. Ya ketika Ibrahim berdialog ya dengan siapa? Rajanya itu. Tuhanmu siapa Ibrahim? Tuhanku yang menghidupkan, mematikan. Aku juga bisa kan ya. Panggil dua orang tahanan, satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Nih aku bisa. Ya Nabi Ibrahim gak kalah akal gitu kan. Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat. Nah coba balik kata Nabi Ibrahim. Nah kemudian dia bilang, ya dalam Al-Quran disebutkan fabuhital ladzi kafar, ya terbungkam itu orang kafir itu. Itu Ibu Saudara sekalian ya, ini penting Pak. Jadi karena, jadi kalau kita mau jadi negara besar, negara takwa, kita punya kurikulum takwa. Salah satu muatan penting kurikulum takwa itu adalah sains takwa. Sains, pengajaran sains itu ujungnya yang paling penting ketakwaan. Jadi nanti pengajaran kita sains sosial, sains untuk ke arah ketakwaan. Ya, itu yang penting. Jadi nanti kalau kita mengkaji misalnya fisika gitu ya, mengkaji apa gitu, harus ada. Nah ini bukan soal apa utopia, bukan. Kalau dibilang itulah pentingnya islamisasi sains. Ada Dr. Wendy Zarman tuh ya, dosen komputer di Unikom. Dia dulu S1 S2-nya di ITB, terus S3 di UIK. Kebetulan dia nulis disertasi doktor pengembangan buku ajar sains ya, tingkat SMP berbasis keimanan. Nah, kebetulan pembimbingnya dua, Profesor Sofyan Sauri dari UPI dan saya. Nah, Dr. Wendy mengajukan konsep 6 langkah untuk islamisasi sains dalam rangka pengembangan buku ajar, ya. Dan beliau kemudian mengembangkan konsep islamisasi sains itu untuk guru-guru. Ya, pernah saya diundang di Unikom ya tahun 2017 tentang komputer itu. Dr. Wendy Zarmani mengundang sekitar 100 sampai 150 guru waktu itu. Guru-guru IPA ya se-Bandung itu diundang ke Unikom untuk kita membahas tentang bagaimana mengajarkan sains secara islami. Jadi yang kita diskusikan ini bukan wacana ya. Jadi kalau dibilang wacana enggak, kita bukan wacana ini, kita sudah jalankan program ini. Ya, kita sudah ada program untuk bagaimana islamisasi. Ya, kita makanya rencanakan sebetulnya 28 Maret yang lalu kita ada program islamisasi sains dengan Dr. Budi Handrianto. Saya pernah ajak Dr. Budi Handrianto itu ke Malang ya, mengisi satu pesantren di Malang, Islamic Boarding School gitu ya. Kita menyampaikan tentang konsep Islami Science itu di peringkat untuk guru-guru, terutama untuk guru-guru SMP dan SMA ya. Bagaimana kita mengajarkan sains secara Islami ya. Jadi secara beradab lah gitu. Jadi adab itu, ini adab kita pada alam ini. Ya, jangan sampai alam ini dianggap miliknya. Manusia modern itu kan begitu ya, ciri manusia modern itu kata Prof. Nakib Al-Attas, deity is humanized, man is deified. Tuhan dimanusiakan, manusia dituhankan. Manusia mengangkat dirinya sebagai Tuhan sekarang ini, merasa berhak ya menentukan alam ini seolah-olah miliknya. Manusia penguasa, dia mau apa saja terserah, mau bikin riset ini, riset ini, riset ini gitu kan. Sudah enggak ada pertimbangan Tuhan lagi di situ. Ya, itu yang dikatakan Prof. Nakib Al-Attas, belum pernah dalam sejarah manusia, ya, peradaban-peradaban yang lebih merusak kepada alam selain peradaban modern yang sekuler ini. Karena di era modern ini, manusia telah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ya, dia merasa berhak, bahkan merasa berhak mengatur Tuhan. Ya, dan bikin kadang-kadang saya heran ya, mohon maaf. Kenapa orang sudah jelas kan misalnya kita Rasulullah SAW mengajarkan Ya, cara kita manggil Tuhan kita tuh Allah. Ya, nggak pernah dalam sejarah umat Islam itu ya mempermainkan kata Allah ini, ya memperdebatkan. Sudah Tuhan kita namanya Allah. Ya, kita manggil nama-nama Asmaul Husna yang juga sudah diwahyukan. Karena nama Tuhan bukan nama sembarangan. Jadi kalau kita manggil nama Tuhan, ya tentu ya kita memanggil nama sesuai dengan yang Tuhan itu sendiri mengenalkan namanya. Nah, kita orang Muslim, kita sudah mengakui, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Kita ini mengakui loh Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Maksudnya apa? Syahadat kita itu untuk apa sih? Artinya kita mengakui ini utusan Tuhan, ya kan? Utusan presiden aja kita perlakukan dengan luar biasa, ya kan? Orang jadi juru bicara presiden aja bangga, jadi utusan presiden itu bangga, gitu kan? Dihormati. Ini utusan Tuhan, ya? Kok kata-katanya nggak didengar? Ya perilakunya di apa? Contoh-contoh yang telah diberikan oleh beliau diabaikan. Gimana kita mau bertanggung jawab ya di hadapan Allah nanti di akhirat? Ya, dalam kita apa beradab kepada utusan Allah SWT itu. Nah, itu kan Rasulullah ngajarkan kita. Ya, jadi jangan kemudian kan tadi saya bicara bagaimana manusia modern ini gitu ya, menganggap dia pemilik alam ini, sudah dia yang berhak ngatur. Yang terjadi apa, ya kan? Udahlah, kacau balau. Ya, kacau balau, enggak ada lagi. Mereka manusia udah kepentingan masing-masing. Bahkan kalau saya belajar dulu S2 di hubungan internasional, salah satu teori hubungan internasional, misalnya tentang politik luar negeri, karena saya nulis tesis saya tentang pragmatisme politik luar negeri Israel gitu ya. Itu konsep politik luar negeri itu semua berpijak pada national interest. Ya, kepentingan nasionalnya. Yang penting negaranya makmur, negaranya kaya, negaranya ini meskipun harus merugikan orang lain. Ya, ini kan sekarang beredar nih berbagai macam video yang ya saya belum begitu percaya ya. Semangat saya sekarang kalau terima berita-berita corona ini saya hampir saya enggak pernah nge-share gitu. Kadang-kadang yang beginilah informasi, inilah virus, ini bikinan, inilah bikinan, inilah. Biar Allah alam, kita tidak tahu. Ya saya dengerin aja. Oh ya begitu ya, oh ya begitu ya. Ada yang nanya, ini betul apa enggak saat video begini nih? Saya bilang, saya enggak tahu betul atau enggak. Ya saya juga nonton, saya lihat aja, oh begitu ya, mungkin saja. Apalagi kalau kita bicara teori konspirasi. Teori konspirasi itu enggak bisa dibuktikan. Dia baru bisa dibuktikan kalau konspiratornya ngaku. Ya kan, ya seperti buku apa Economic apa of a Hitman itu kan. Nah itu jadi Bapak Ibu saudara sekalian itu ya, jadi kalau orang sudah tidak beradab pada alam, ya tidak meletakkan alam ini sebagai makhluk Allah, di mana makhluk Allah ini juga memuji Allah, bertasbih pada Allah. Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Itu kalau kita memperlakukan alam semesta, kita nggak bisa semena-mena. Ya, enggak bisa kita itu. Jadi, kita memperlakukan alam ini ada tuntunannya. Ini makhluk Allah. Virus ini makhluk Allah. Ya kan? Ini bakteri makhluk Allah. Ya. Kita disuruh mengenali, mempelajari itu, betul. Nah, itu ya. Itu ada pertama letakkan. Yang kedua, misalnya dalam memahami alam ini gitu kan. Science, natural sciences ini gitu ya. Kita harus ada epistemologinya. Epistemologi ini penting karena di dalam ini sekarang soal virus saja perdebatan itu nggak selesai-selesai ini. Soal apa namanya ya, soal apa namanya, sholat Jumat lah, lockdown lah dan seterusnya gitu. Nah ini mohon maaf ya, kalau saya perhatikan kita ini dalam ilmu itu ada yang disebut dengan ahlul ilmi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya tanyalah kepada ahlu zikri, ahlul ilmi. Jadi kalau saya sering kalau saya ditanya masalah syariat gitu ya, saya nggak begitu yakin jawaban saya. Ya saya lempar yang nanya itu kepada sahabat-sahabat saya yang ahli di bidang itu. Tolong tanyakan kepada ustadz ini saya kasih handphonenya. Ya karena beliau lebih ahli dalam soal ini. Kemarin ada yang nanya soal bahasa. Saya bilang tolong tanya ini Dr. Samsudin Arif, ini ahlinya beliau, ya kan? Jadi kita ini sekalian dalam soal virus ini, ya kita siapa yang kita percaya dalam soal virus ini, kan? Kan saya dengerin banyak ini tentang yang dari ahli virus ini, ahli virus ini, ahli virus ini. Itu karena ini ilmu, ya. Jadi Islam mengakui sumber ilmu. Ini dalam kajian epistemologi, sains kealaman, ya. Tadi kan dari aspek philosophy of science-nya, kita letakkan alam semesta sebagai tanda-tanda, apa namanya, ayat-ayat Allah itu. Ya. Kemudian yang kedua, dalam kita mengkaji itu, menentukan sikap kita terhadap realitas alam ini, perlu kita epistemologinya, epistemologi Islam itu dijaga. Ya, maka dalam Aqaid Nasafiyah itu ditekankan ini asbabul ilmi, sebab manusia meraih ilmu, meraih pengetahuan yang pasti, ya. Ilmu itu. Virus ini corona, kita percaya sama siapa? Kita enggak ngelihat sendiri virus. Saya enggak ngelihat virus. Bahkan selama saya di kuliah di kedokteran hewan dulu belajar bakteri, belajar virus gitu kan. Saya terus terang enggak bisa, karena virus ini hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron, enggak bisa dalam mikroskop biasa. Bakteri saya masih bisa melihat. Ya, dulu kalau kami praktek di laboratorium gitu kan, misalnya nyuntik apa kelinci gitu kan, dengan kuman tertentu, bakteri tertentu, kemudian sampai hewan percobaan itu mati, kita periksa pengaruh kuman ini ke di bagian patologi klinik kan, kita periksa misalnya jantungnya gitu kan, ginjalnya gitu ya. Nah, dilihat nanti spesimennya, kita taruh di mikroskop, kita lihat bakterinya seperti apa gitu. Nah, saya kemarin dalam soal virus ini saya nggak ngerti, tiba-tiba ada namanya dokter hewan Indro Cahyono. Punya, saya dulu punya kawan sekelas namanya Indro Cahyono, persis. Tapi kok agak beda gitu. Nah, saya cek ke teman saya, ternyata tidak, ya. Ternyata Indro Cahyono teman saya itu dulu sekelas di kedokteran hewan itu sudah meninggal. Ya, mudah-mudahan apa diterima Allah, karena insya Allah dia orang baik gitu. Ya, jadi teman saya, tapi saya tanya kemudian seorang profesor ahli patologi klinik yang sudah meneliti virus corona ini bertahun-tahun. Ya, saya WA beliau, kemudian saya telepon, saya tanya ini gimana sih? Karena saya adab saya, saya enggak ngerti betul soal virus ini, maka saya tanya kepada ahlinya. Ya, jadi saya lihat sekarang ini kan seorang lockdown nih kan, orang gimana nih? Bahaya virus ini belum pasti. Ya, yang saat kita kan dalam menentukan hukum fikih misalnya kan, kenapa kita nggak boleh sholat Jumat? Ada yang masih bantah itu, ya, berpendapat bahwa ini bahaya virus ini belum pasti, sedangkan manfaat Jumatnya sudah pasti. Yang belum pasti tidak boleh meninggalkan yang tidak pasti, ya, dipakai kaidah usul. Nah, saya nggak mau mencampuri karena itu juga bukan otoritas saya, tetapi yang saya dari segi adab, ya, kalau mau begitu sebaiknya gitu ya, kita itu kalau kita mau misalnya berpendapat tentang virus, ya tanya kepada ahli virusnya. Nah, kemudian ternyata kalau sudah kita tanya, ahli virus juga beda-beda misalnya gitu ya. Nah, di situ berarti ilmu tentang virus corona ini, kalau misalnya ini andekan, kok ahli virus ini mengatakan begini, dia sudah menulis begini, beda-beda. Mana yang kita ikutin? Ya, penjelasan tentang virus itu. Ya, tapi setelah saya dengarkan dari banyak berbagai penjelasan itu, sepertinya sudah ada hal yang sama gitu ya. Yang ini yang saya lihat ini sama nih, hampir semuanya ahli itu. Nah, saya kemudian berpikir, oh ini bisa dipegang sudah. Virus ini karakternya begini. Begitu. Jadi kalau kita mau memahami, sebab nanti itu penting menyikapi realitas kan, menentukan sejauh mana bahaya virus ini itu berdampak kepada ibadah. Itu adabnya di situ. Faktanya gali betul. Ya. Makanya para mujtahid dulu gitu ya, itu meneliti. Saya melihat bagaimana prosesnya Imam Syafi'i rahimahullah sampai beliau memutuskan bahwa najis anjing itu, najisnya itu seluruh badannya. Ya. Ketika basah. Ya, itu najis tuh, bukan hanya mulutnya, bukan hanya air liurnya gitu kan. Kan ada sebagian mazhab lah yang mengatakan najisnya anjing itu adalah ya air liurnya saja ketika menjilat bejana, karena hadisnya itu kalau ada anjing menjilat bejana maka tumpahkanlah airnya, kemudian cucilah bejana dengan 7 kali, salah satunya pakai tanah gitu. Nah, itu begitu saja gitu kan. Waktu itu ada yang di tokoh kita juga gitu ya, dari tahun 40-an itu sudah berdebat tentang masalah ini. Itu gimana kalau tanah itu diganti dengan sabun gitu ya, kan waktu itu belum ada sabun di zaman Nabi. Nah, boleh enggak begitu? Nah, kalau saya sih mengambil adab gitu ya dalam soal ini, saya lebih suka ya tidak, tanah itu udah perintah Nabi, tanah saja. Ya, dan ternyata kemudian riset membuktikan tanah itu manfaat ya untuk menghilangkan apa mungkin kuman-kuman yang ada dalam air liurnya anjing itu. Jadi saya pernah mengedit ya buku terjemahan karangan Ustaz Abdul Rahman Al-Baghdadi itu tentang babi itu. Jadi sebelum waktu itu kan pertanyaan saya tentang gelatin. Ya, hukum gelatin itu gimana gitu. Jadi kan para ulama dulu itu berdebat rupanya itu tentang bagaimana tentang kenajisan daging babi itu, gitu kan. Jadi apakah babi itu najis ketika menjadi daging dan ketika daging itu sudah dibakar menjadi arang? Apakah arang itu tetap najis? Ya. Nah, saya waktu itu tanya pada ahli kimia, gitu kan. Itu gelatin itu prosesnya proses kimiawi atau proses fisika? Sebab kalau proses fisika dia hanya perubahan bentuk, jadi air menjadi es, ya menjadi uap, itu perubahan fisika. Artinya rumus kimianya nggak berubah, tetap H2O kan gitu. Tapi kalau perubahan kimia dia sudah menjadi senyawa yang lain, dia menjadi arang kan. Jadi kalau daging babi itu dibakar, dia jadi arang. Arang babi dengan arang daging sapi dengan arang kayu, karbon semua itu. Itu masih najis atau tidak? Nah, ini penting kan, makanya dalam memahami sains seperti ini gitu ya. Sekarang alhamdulillah ya sudah banyak kajian-kajian saintis-saintis muslim gitu yang melibatkan menyatukan gitu antara aspek fisika ya, maksudnya aspek indrawi gitu ya, dan aspek-aspek yang sifatnya batini. Kan sekarang beredar, saya banyak nerima video dari seorang dokter Syekh itu ya, seorang dokter ahli yang dari Mesir. Rupanya dia juga seorang ulama. Dia dokter ulama juga. Kan ada videonya yang tentang corona itu. Ya kan, tentang virus corona itu. Bahkan saya menerima video itu dari ada yang seorang profesor juga ngirim video itu ke saya gitu. Ya, ada dari mana-mana, dari grup WA itu ada berapa yang saya terima itu. Saya tonton tuh video itu, menarik juga, seorang syekh yang dokter, dia menjelaskan tentang virus corona, tapi juga dalam langsung dikaitkan dengan aspek ilahiyah itu. Dan penjelasan beliau yang menarik adalah bagaimana perspektif kita tentang kematian. Jadi sekarang bagus sekalian ya, dalam memahami corona ini, kalau kita meletakkan corona dalam worldview sekuler ya, maka yang tampak adalah bahwa kematian itu suatu yang mengerikan. Nah, kalau baca penjelasan Syekh ini, yang dokter ini, dia bilang dalam Islam nggak begitu memandang kematian itu, karena kematian itu suatu yang biasa, memang harus dihindari, harus dicegah, karena itu bagian dari perintah Allah, la dharara wa la dhirar, tidak boleh orang membunuh dirinya, menyakiti dirinya, menyengsarakan dirinya, nggak boleh, karena dia harus, ini tubuh ini milik Allah, bukan milik kita, ini amanah dari Allah, maka harus dijaga supaya dia tetap baik, ya pandangannya begitu. Tapi kalau dia sudah tertimpa sakit, ya kan, bukan berarti dia celaka. Karena kalau orang kena musibah, ya, kena wabah seperti ini, ya, dia kala ilaha illallah, insya Allah dia syahid meninggalnya itu. Ya, kata para ulama kan, meskipun dia tidak disolatkan, bahkan jumhur ulama kalau meninggal dan dokter mengatakan apa ya, orang yang punya otoritas mengatakan dia berbahaya, misalnya langsung dimasukkan plastik atau di apa langsung dikuburkan, nggak usah dimandikan, nggak masalah. Insyaallah dia syahid itu. Ya, ada orang berpikir kasihan ya, dia nggak disolatkan. Lo memang syariatnya begitu. Tapi dia meninggalnya itu mulia itu, orang yang kena wabah ini gitu kan. Nah, perspektif ini kan, karena orang tujuan hidupnya dunia, yaitu dunia gitu. Jadi disinilah Islam itu meletakkan satu pada tempatnya. Ya. Itu kalau orang hanya belajar virus, kesehatan, ya kayak orang-orang sekuler, dia nggak melihat perspektif keakhiratannya itu. Nah itu, jadi ini saya bilang tadi, adab dalam epistemologi itu penting. Ya, coba kalau dari segi pakai Quran dan Sunnah, ya itu dari segi dalil-dalil naklinya. Ya, ketika dalil nakli itu mau diterapkan, maka fakta yang akan dihukumi kalau dalam ijtihad itu harus jelas. Kan sekarang ini masih saya lihat perdebatan itu apa? Menyangkut seberapa jauh sih corona ini. Ya kan? Kalau kita dengar penjelasan dari Gubernur DKI, ya, itu kan ini sangat gawat gitu kan. Ini sangat gawat, dan itu beliau ngomong begitu bukan karena beliau sendiri, karena memang para dokter gitu ya mengatakan begitu, dan itu juga fakta di berbagai negara. Ya, di negara memang begitu. Italia, Spanyol yang bisa dikatakan sistem kesehatannya sangat modern itu kalang kabut menghadapi serangan corona ini gitu. Nah, sekarang tadi ada satu negara di mana ada guyonan di Afrika. Di negara satu negara Burundi atau mana gitu. Karena sekarang di negara itu enggak ditemukan satu pun virus corona. Kemudian menteri kesehatannya ditanya, "Kenapa?" Ya sederhana, karena kami nggak punya alat untuk ngetes katanya. Jadi di negara itu nggak ada satupun corona. Ditanya kenapa Anda hebat sekali negara Anda nggak ada satupun laporan corona. Jadi bilang ya kami nggak punya alat untuk ngetes itu. Jadi karena nggak tahu kan ini yang mati corona apa nggak tahu sudah gitu. Nah, jadi sekalian itu ya. Jadi dalam epistemologi itu gunakan akal ya, gunakan indera. Tapi juga pendekatan wahyu itu integral, itu adabnya begitu. Jadi jangan terlalu ke indrawi ya. Jadi kalau kita sekarang mau membersihkan virus begini segala macam, langsung ya imbo itu Pak Gubernur, Pak Presiden Jokowi gitu. Jangan lupa berdoalah terus pada Allah, tinggalkan maksiat, tinggalkan kemusyrikan gitu. Ya kita dekatkan diri pada Allah, itu loh mestinya ya kan imbauannya gitu. Ya di rumah ngapain sekarang? Gitu loh. Ya, sekarang ini ya. Jadi jangan pendekatannya hanya materialistik. Scientific materialistik, sekularistik gitu ya. Ya, bukan apa-apa Pak, kasihan karena ini ibadah. Ini kan tujuan dikasih virus ini apa? Supaya manusia itu semakin dekat dengan Allah. Itu yang paling penting, bukan pada sembuhnya itu sendiri. Hidup manusia yang paling penting itu tujuannya untuk ibadah. Dikasih virus, sepatutnya gitu ya, bangsa kita ini semakin taat, semakin takwa. Ini bagian dari pendidikan ketakwaan ini sebetulnya virus ini. Virus corona ini gitu kan, menjadi takwa dengan corona, kira-kira begitu. Jadi kalau sudah dikasih corona, dikasih gempa, dikasih longsor, dikasih banjir gitu ya, enggak, dekat-dekat juga dengan Allah. Tambah berani, tambah durhaka. Terus mau dikasih apa lagi? Kan gitu, ya kan? Nah, ini kan tujuannya itu. Karena semua ini sudah ketentuan Allah. Maka seimbangkan, ada lagi yang begitu. Udah pokoknya kita, masa kita takut sama virus? Gitu ya, jangan begitu. Kalau menurut saya itu tidak adil ya, pendekatan begitu. Itu kurang komprehensif itu. Ada kan, apa siapa yang bilang, ya, saya terima juga begitu. Udah sama virus saya takut. Gak usah takut, ini bukan soal takut. Ini ahlul ilmi mengatakan ini benda ini, makhluk ini berbahaya. Merusak kehidupan manusia. Dampaknya begini-begini. Nah kita percaya pada ahlul ilmi itu. Makanya itu bisa menjadi sebab untuk perubahan ya dalam aplikasi ya syariatnya. Gitu kan. Nah sudah, ya di situ. Ya. Kemudian adab lagi gitu ya dalam soal sains ini tadi kan cara mandangnya, nah, kemudian aksiologinya ya, kemanfaatan dari sains itu ya, itu kita harus milih-milih mana mengutamakan, mana sih yang wajib, mana yang yang ini fardu kifayah, ini belajar ini dan seterusnya. Jadi jangan sampai belajar sains ini keliru ya, keliru adab ya porsinya. Ya, dia misalnya saya bilang kemampuan otaknya itu 900 misalnya gitu kan, cerdas betul. Nah, dia sudah mempelajari satu bidang sains, kedokteran kah atau apa. Kemudian Saya ambil contoh praktis saja, ya kan? Saya pernah tanya pada seorang pekerja minyak, ya, di teman di Qatar. Waktu saya di Qatar itu diundang ke sana, saya tanya, Anda kalau bekerja di Qatar ini, perusahaan ini, perusahaan gas ini, Anda perlu ilmu baru lagi enggak? Gitu. Enggak. Jadi apa? Ilmu saya sudah cukup, bahkan seperlimanya. Gitu. Ilmu saya tentang gas ini, tentang minyak ini di Indonesia, waktu saya bekerja di Qatar ini, yang kepake hanya seperlimanya. Tapi gajinya 5 kali lipatnya. Gitu. Jadi Anda enggak perlu belajar ilmu baru lagi, enggak perlu. Jadi sekarang kerjaan Anda apa? Saya bilang, ya dari rumah ke kantor, rumah ke kantor, udah begitu rutin. Gitu kan, kemudian ya dia dapat usaha, alhamdulillah banyak bantu, ya bantu dakwah, bantu orang-orang tidak mampu untuk menghidupi keluarganya, hidup secara layak dan seterusnya. Ya orang-orang soleh. Ya waktu itu saya bilang sayang ini kalau ada begini, harusnya adabnya akal Anda ini, Anda dikaruniai kecerdasan itu lebih dari itu, manfaatkan untuk belajar ulumuddin, gitu kan. Karena Allah itu ngasih kecerdasan pada orang itu nggak banyak jumlahnya dikasih itu. Orang seperti Pak Ilham Habibie itu tidak banyak. Ya. Jadi dalam bidang sains ya, kadangkala itu harus dipilih mana prioritasnya. Ya. Misalnya contoh, saya sering bilang ke teman-teman, tolong sebutkan setelah Pak Quraisy Shihab yang nulis tafsir 30 juz, siapa sekarang ahli Quran kita yang nulis tafsir 30 juz? Gitu ya. Saya ke Jogja, saya bilang dulu kita punya Bapak Dr. Kunto Wijoyo sebagai pakar sejarah, sebagai mujahid, seorang pejuang di Jogja. Beliau kemudian tidak ada. Ada penggantinya, namanya Pak Adapi Darban, ahli sejarah juga, tokoh Muhammadiyah. Saya ke rumah beliau, Pak Adapi Darban ini. Nah, teman-teman saya di Jogja, saya tanya, setelah Pak Kunto nggak ada, Pak Adapi Darban juga kemudian dipanggil oleh Allah. Saya tanya, siapa penggantinya? Nah, ternyata nggak ada. Dan saya bilang, ini mempelajari sejarah, ini wajib loh hukumnya ini. Dalam secara mendalam, ini hukumnya fardu kifayah. Harus ada. Jadi saya bilang ke teman-teman di Jogja, Anda dalam bidang sains ini, harus punya adab mana yang prioritasnya dipelajari. Gitu loh. Ini sangat penting ya. Saya begitu juga. Saya kalau ke Surabaya, ke Malang, saya tanya teman-teman, Anda punya nggak pembagian tugas di kalangan teman-teman intelektual ini? Ya kami dulu di INSIS itu ada pembagian tugas itu. Siapa yang mendalami bidang Quran dan Orientalisme, siapa yang mendalami bidang pemikiran liberal Timur Tengah, itu kami bagi dulu. Ya siapa yang bagian hadis, siapa yang bagian ini. Sebab kita ini berjuang sekarang menghadapi tantangan pemikiran modern ini harus membentuk soft pemikiran. Karena sekarang kita diserang ya berbagai pemikiran juga dari berbagai bidang keilmuan. Kita harus siapkan. Alhamdulillah ketika kemudian Dewan Dakwah punya kerjasama dengan Basnas untuk kaderisasi ulama, mulailah kita sekarang ini. Alhamdulillah kita sudah melahirkan banyak sekarang. Dokter-dokter bidang sejarah kita sekarang sudah ada berapa? Sekitar 5-6 orang. Ya, itu sudah pasti kurang itu. Paling enggak saya ingin ada 100 dokter bidang sejarah yang pejuang. Ya, paling enggak kita punya beberapa dokter bidang tafsir ya Al-Qur'an yang mampu menulis tafsir. Ya, tafsir yang unggul. Jadi kita punya ahli syariah yang mampu untuk menghasilkan karya-karya ilmiah dan punya kepedulian tinggi terhadap aplikasi syariah itu. Kita cukup banyak sekarang. Nah ini yang sekarang perlu ditata. Tugas tokoh-tokoh Islam lah sebetulnya sekarang ini menata itu. Ya, ini termasuk menurut saya adab nih dalam belajar sains. Ya, karena sekarang ini biasanya yang pinter-pinter itu sekarang masih sama ini. Mindsetnya anak-anak pinter di tingkat SMA itu masih sama. Dia kalau nggak masuk ke dokteran, masuk ke IT, masuk ke akuntansi, ya sekarang ini sebagian masuk ke Ulumuddin juga ya, tapi mereka orientasinya ke Madinah ya, ke Al-Azhar dan seterusnya. Bapak-bapak sekalian, nah itulah ya, waktunya ternyata sudah lewat ya. Jam 9 ya. Jadi ada yang tanya enggak? Ada. Kita cobalah beberapa ya. Kalau ini nanti kalau nggak cukup, kita cari waktu lain. Ya, nggak terasa kalau saya ngomong, minta maaf. Semangat. Jadi saya simpulkan aja Pak Ibu saudara sekalian ya, bahwa ini pentingnya ya, kalau kita mau kurikulum takwa tadi menuju Indonesia gemilang, melahirkan generasi gemilang, itu pengajaran sainsnya, maksudnya materi ajar sainsnya itu juga harus sejalan gitu ya. Jangan tujuannya kurikulumnya begini tapi nanti materi ajarnya enggak sejalan dengan mengarahkan pada ketakwaan. Itu enggak akan terwujud itu generasi gemilang itu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sekali ada yang nanya. Pertama dari saudara Amrullah dari sini. Ya, Amrullah luar biasa. Ya. Silakan, silakan. Udah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, bagaimana menurut Ustaz adab santri online atau penyimak dalam kuliah online seperti ini? Apakah juga harus duduk bersila menghadap ke kiblat dan punya wudu dan juga adab-adab yang lain? Terima kasih, Ustaz. Ya, seharusnya begitu. Seharusnya memang namanya adab ya, karena paling enggak siapkan jiwa raga kita untuk menerima ilmu. Berwudu ya, siapkan wudu lebih baik ya. Apalagi bisa menghadap kiblat. Nah, tentu, tapi kalau itu ya enggak apa-apa. Cuma yang paling penting tadi itu ya, niat ya, adab. Saya ceritakan bagaimana seorang Bung Hatta gitu. Saya dengar aja nih katanya, kalau Bung Hatta masuk ke perpustakaan rumahnya, meskipun tidak ada orang, dia sendirian, dia menghormati buku. Ya. Ada seorang senior saya di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, seorang yang menurut saya luar biasa, seorang yang sangat ikhlas, umurnya udah 70 tahun. Berjuang berpuluh tahun, betul-betul saya tahu hidupnya mengabdikan diri pada perjuangan Islam. Gitu. Suatu saat dia cerita, ini ada pada kitab ya, contoh ini. Beliau cerita bahwa suatu ketika beliau itu sudah berpuluh tahun ya, kitabnya sejak pulang dari kuliah di Arab Saudi, berpuluh tahun kitabnya itu gak pernah dipegang, masih di kardus karena saking sibuknya berdakwah gak sempet gitu ya, mutolaah kitab itu. Suatu ketika beliau itu bawa kitabnya itu ke fotokopi gitu. Akhirnya tukang fotokopi itu cerita ya bahwa dia mendengar ada yang menangis itu dari tempat apa dari tempat kitab itu. Allah alam, dia orang ini masya Allah ya, entah nggak tahu siapa gitu, tapi dia merasa bersalah gitu loh. Kok iya ya, saya kok kitab saya ini saya telantarkan berpuluh tahun. Itu bagian dari adab ya, adab kita menelaah jangan ditelantarkan ya kan. Memang ini semua makhluk Allah. Ya, tadi kalau kita bicara sains ya, ini makhluk Allah itu apa? Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Ya. Nah, dulu lagunya Taufik Ismail itu yang dinyanyikan Krisye. Itu kan surat Yasin ayat 65. Orang dulu susah kan memahami. Ya al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari akhir nanti ya, mulut dikunci, ya kan? Tangan bicara, kaki menjadi saksi. Mungkin dulu orang susah memahami. Sekarang kita sudah dengan sains teknologi sekarang, kita sudah seperti ditunjukkan oleh Allah bahwa tangan itu bisa bicara. Bahkan mungkin sekarang tangan kita lebih banyak bicara daripada mulut kita. Ya kan? Karena kita nekan tombol gitu kan. Dengan nekan tombol itu yang bicara siapa? Tangan itu. Ya. Nah, itu ya dulu gak terpikir kan, kok bisa gitu loh, tangan bicara. Sekarang tangan kita udah bicara, apalagi di akhirat. Ya, jadi ini kita tidak tahu ya, ilmu kita ya, sedikit demi sedikit itu semakin dibuka oleh Allah. Jadi penting sekali, terima kasih ya Mas Amrullah ini untuk mengingatkan kita semua ini supaya menjaga adab ya dalam belajar, termasuk ketika belajar online begini. Ya, makasih. Yang berikutnya dari saudari Azizatul Rahmah dari Sumeneb juga. Ingin bertanya mengenai adab dalam menyampaikan ilmu yang salah, yaitu tentang manipulasi sejarah seperti Barat menjajah Indonesia hanya mengambil rempah-rempah saja, dan juga mengenai terhapusnya sejarah kekejaman PKI di kurikulum. Apakah siswa tidak layak mendapat kisah tersebut? Terima kasih, Ustaz. Ya, harus dilengkapi. Itu kan tidak betul, karena memang penjajah itu ya good, gospel and glory. Harus disampaikan faktanya. Kita jangan memanipulasi. Ya, tetapi dengan kebijakan boleh saja sejarah itu tidak tentu harus semuanya disampaikan. Kan itu namanya kebijakan, wisdom, ya. Boleh kita ada fakta tertentu yang kita tunda, tidak semua. Kan namanya kurikulum itu di situ. Ya. Jadi kalau orang sepinter apapun kita masukkan dalam perpustakaan, suruh baca semua buku sejarah, dia keluar perpustakaan bisa gila. Ya, karena tidak diberikan kurikulum, tidak diberikan tingkatan-tingkatan, jenjang-jenjang. Diberikan pemahaman-pemahaman secara bertahap gitu. Nah, itulah fungsi guru. Makanya kan kata Imam Syafi'i, lantanal ilma illa bisitatin. Kamu gak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 hal. Salah satunya wa irsyadi ustadzin, pembimbingan guru. Nah, dalam sejarah itu penting di situ. Fakta pembantaian, ya kan? PKI kepada umat Islam. Itu harus disampaikan supaya orang paham bahwa ini loh yang terjadi. Ya. Saya kira begitu ya. Baik, masih ada? Satu lagi deh, satu lagi. Dari saudara Zulkarnain Rubai Mukhtar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita berbicara sains untuk sekarang ini, harus memulai dari mana? Karena dominasi keilmuan barat tidak bisa terelakkan. Akibatnya ilmuwan Islam pun sulit membedakan mana teori yang terbangun dari paradigma peradaban barat. Ini terbukti pada kampus-kampus universitas Islam. Tidak ada beda dengan kampus-kampus sekuler. Misalnya, fakultas kedokteran di universitas Islam, dosennya sama saja dengan yang lain. Referensinya juga sama. Begitu juga dengan fakultas ilmu-ilmu sekuler lainnya yang terkait dengan sains. Lalu, bagaimana melakukan Islamisasi sains itu, Ustaz? Mohon arahannya. Mohon dijelaskan, Ustaz, langkah-langkah Islamisasi sains. Makanya saya bilang, yang penting pertama itu worldview. Ya, worldview. Karena worldview itulah yang nanti mampu untuk menapis, menyaring, ya, menelaah. Ya, karena proses langkah pertama terhadap ilmu yang datang dari barat adalah di-westernisasi. Ya, di-westernisasi yaitu terhadap konsep-konsep, ya, bahkan presuposisi, ya, cara pandang terhadap ilmu-ilmu yang datang dari barat itu. Karena mereka kan sekuler ilmu itu kan. Nah, itu perlu, ya, manusianya yang di-islamisasi dulu. Jadi islamisasi itu bukan hanya berujung pada islamisasi kurikulum, islamisasi buku teks gitu ya. Itu penting. Tapi yang paling penting manusianya. Manusianya dulu yang diislamkan. Jadi makanya mahasiswa yang dia belajar ke bahkan belajar ke luar negeri sekalipun gitu ya. Itu perlu untuk dia menguasai worldview dulu. Jadi jangan sekarang ini sudah kita enggak bisa lepas dimanapun, bukan hanya di kita, di Saudi, di mana-mana, di seluruh dunia Islam. Ini fakta sekarang memang barat tuh menghegemoni seluruh bidang ilmu pengetahuan. Ya, sama lah kayak sekarang virus, kita susah kan? Kita coba menghindar virus dari mana? Kan ini pemikiran juga virus. Ya, virus sifatnya gitu. Ya. Wabah juga. Apa yang kemudian kita lakukan pertama yang paling penting kan mengurangi kan interaksi, ya kan? Sosial distancing, jaga jarak. Itu seharusnya juga terapkan juga pada keilmuan tuh. Jangan terlalu banyak lu menerima virus-virus pemikiran itu, nanti gak sanggup kamu, jebol. Tapi yang paling penting makanya pertahanan, sehatkan pikiran kita. Makanya saya sarankan kan, kenapa saya tiap pagi saya menulis, tiap hari menulis artikel di pojok 1000 artikel Adian Hussein itu, karena tujuannya itu supaya punya imunitas kita terhadap pemikiran, jadi tahu pemikiran begini-begini gitu. Jadi kita mau masuk ke area gitu ya, ke kampus yang kita sudah tahu ini begini-begini. Ya kan? Siapkan imunitasnya. Kamu kuat enggak ngadepin itu? Harus selalu diskusi, ya. Nah, makanya saya bilang sejak SMA, ya. Makanya kalau kami contohkan apa yang sudah kami lakukan di Attaqwa ini kan. Di Attaqwa ini misalnya 6 tahun kita bagi 3 jenjang. Ya kan? Jenjang karena 6 semester, 6 semester, 6 semester. Ya, kita buat 3 jenjang itu, jenjang SMP, SMA, jenjang perguruan tinggi. Kalau di luar, perguruan tinggi dalam arti kualitasnya, gitu ya. Karena SMA itu kami pandang itu sudah pendidikan tinggi. dia sudah orang dewasa di situ, maka dia dididik dengan keilmuan. Makanya di SMA, di At-Taqwa ini kita beri nama Pristek, ya, pesantren untuk mengkaji pemikiran dan peradaban Islam. Karena itu yang paling penting, worldview-nya, cara berpikirnya itu. Itu jangan diremehkan. Nah, mohon maaf akhirnya, kami memang gitu ya, terus terang, karena mengambil jalur non-formal, kami tidak mengejar untuk santri kami itu bisa diterima di kedokteran UI, di kedokteran itu. Gitu. Terus saya bilang, sudah banyak yang ke sana. Insya Allah, teman-teman yang lain, ya, sudah banyak yang berlomba-lomba ke sana. Yang kami sekarang lakukan adalah, ya, membangun fondasi berpikir. Apakah nanti anak-anaknya ada yang kedokteran? Insya Allah, kami pun punya rencana. Kami sudah punya MOU dengan satu universitas yang ada kedokterannya. Tapi saya ingin anak kita nanti, kalau dia masuk kedokteran, gitu ya, kuliah di kedokteran, dia basicnya sudah kuat cara berpikirnya. Itu yang kita lakukan. Yang penting itu, sebelum kita bisa membuat nih model, ya, fakultas kedokteran yang betul-betul islami. Itu. Sebelum itu kita lakukan, yang harus kita cetak dulu manusianya kan. Manusia yang faham ilmu kedokteran, manusia yang faham ulumuddin dengan baik, itulah nanti yang bisa melakukan islamisasi di fakultas kedokteran. Itu jadi strateginya seperti itu. Siapa tadi? Rubai ya. Nah, itu. Jadi begitu strateginya sekarang ini. Jadi memang disiapkan sejak dini cara berpikirnya. Nah, ini yang kami siapkan di sini supaya worldview-nya kuat. Dia tahu betul mana. Ini yang disampaikan oleh Prof. Naqib Al-Attas. Di era sekarang kita belajar Shiratal Mustaqim, Al-Maghdub dan Ad-Dhalin itu harus simultan. Ya, kita harus tahu mana yang lurus, mana yang bengkok. Kita harus tahu mana jalan yang Shiratal Mustaqim, jalan yang sekaligus harus tahu mana yang dimurkai Allah, mana yang sesat. Contohnya ini, jangan ke sini, jangan ke sini. Ya, karena ilmu-ilmu ini yang keliru ini sudah masuk. Ya. Jadi satu, ya kan, ada yang ini benar, nanti dosen yang ini keliru, gitu kan, sudah campur aduk di situ. Akhirnya yang terjadi bingung. Banyak menciptakan kebingungan. Ya. Jadi tidak tahu untuk apa dia belajar ilmu itu. Ya, dia punya ilmu tapi tidak ngerti. Nah, itu yang akhirnya ilmunya tidak bermanfaat, ya na'udzubillah. Jadi begitu ya, jadi kalau kita menghadapi tantangan hegemoni barat sekuler liberal dalam bidang sains ini gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Pertama tadi itu, siapkan ilmuwan-ilmuwan muslim yang punya bidang itu. Yang dulu kalau di Istak, Prof. Al-Attas menyiapkan satu program namanya Islamic Science. Dan alhamdulillah sekarang di UIK pun kita sudah punya. Ada beberapa dokter, ya, mahasiswa saya itu yang lulus doktor pendidikan Islam dan dia dokter itu sudah tiga orang sudah dari dokter. Jadi memang dia medical doctor. Ada dokter spesialis anestesi. Malah sekarang ada yang sedang bimbingan dengan saya, dia sudah profesor bidang ilmu pangan. Seorang ibu-ibu, umurnya sudah di atas 60 tahun. Ya, dia peneliti bidang pangan, sudah guru besar. Sekarang ambil pendidikan Islam lagi. Nah, dia lagi nulis disertasi doktor tentang pendidikan makan menurut Rasulullah. Dia teliti karena itu bidang beliau. Ini juga bagian dari usaha kita nih untuk melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim gitu ya, yang mampu berpikir tadi, integral tadi. Memadukan antara konsep wahyu gitu ya, sumber ilmu dari wahyu, sumber ilmu yang empiris dan sumber ilmu yang rasional tadi. Ilmu yang rasional, empiris atau revealed knowledge, ilmu wahyu. Itu ya, insya Allah ya, kalau kita sudah punya kemampuan seperti itu, nanti bukan banyak ilmuwan-ilmuwan muslim. Saya lihat sekarang ini sudah mulai ya terjadi ya di bidang arsitektur. Kita ada dosen Solo UMS yang bagus ya, memberikan kursus-kursus online bahkan tentang arsitektur Islami ya. Itu siapa itu namanya, Andika Saputra, itu juga sudah mulai ya. Kita bergerak terus saja ya, kita bukan anti barat ya, jangan lupa. Umat Islam dari dulu Rasulullah tidak pernah didiri anti-antian. Oh, dari barat tolak, enggak. Kita akui kemajuan dari barat itu. Kemajuan dari Cina, kemajuan ilmu dari India, kita terima. Ya, tapi letakkan dalam kerangka worldview Islam. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, adab kita ya. Jadi adab itu bukan kita tolak semuanya gitu, enggak gitu. Ya, kita mana yang manfaat, mana yang benar, ya. Tidak bertentangan dengan ajaran Islam, itu benar secara faktual ya, berdasarkan indrawi benar. ilmu virus itu kan virus itu nggak kenal agama, betul gitu kan, nggak kenal ini. Jadi siapapun yang neliti, ya kan, kita terima itu, kita percaya kalau memang dia anu ya objektif ya. Nanti kan kita uji penelitian dia dengan penelitian yang lain tentang virus, ya itu ya baik. Demikian ya, ini silahkan dibaca sendiri. Kalau di buku ini ada itu ya, khusus babnya tentang ini, pengajaran sejarah sains di Indonesia. Ada juga adab dalam pengajaran sains, ya itu ada babnya khusus, maka saya gabung. Ini kan ada 23 topik atau 24 topik bahasan di buku ini, jadi saya singkat jadi 10 tentang sains ini sendiri. Nanti ada tentang salah satu adab belajar sains tadi yang belum kita bahas adalah tentang sejarahnya, tapi silahkan dibaca sendiri. Ya, kita dalam belajar sains ini harus tahu sejarah sains. Jangan sampai tiba-tiba kita belajar sains nggak ngerti bahwa konsep optik ini ternyata yang berjasa besar itu adalah Ibnu Haitham. Ya, itu kita nggak beradab sama ilmuwan Muslim gitu, karena mereka yang pernah merintis bidang sains ini dan diakui ilmunya di Barat, tapi kemudian orang Islam sendiri ngambil sains itu dari Barat, yang Muslimnya dibuang. Akhirnya dia nggak kenal pada ilmuwan Muslim. Nah itu nggak beradab, itu tidak mengenal ya tokoh-tokoh penting dalam sains Islam. Karena apa pentingnya tahu ya? Ternyata kalau kita tahu pengajaran sains Islam itu, yang tokoh-tokoh sains Muslim dulu, kita tahu cara mereka mengajarkan sains tidak pernah memisahkan dengan akidah dan ibadah. Ya, jadi tidak terpisahkan ya, ahli matematika sendiri enggak. Saintis Muslim dulu rata-rata mereka ahli ulumuddin. Itu contohnya gitu ya. Jadi ada mahasiswa saya nulis disertasi doktor konsep pembelajaran matematika Al-Khawarizmi dalam kitab Al-Jabr wal-Muqabalah. Itu sudah ada yang nulis disertasinya, dan itu kita bisa melihat cara Al-Khawarizmi mengajarkan matematika, merumuskan konsep matematika, itu betul-betul kaitannya dengan akidah dan kaitannya dengan ibadah, enggak terpisahkan. Sekarang kan anak kita belajar matematika sendiri kan, matematika sendiri gitu kan, agama sendiri. Dulu enggak, sains itu kalau dalam konsep yang sudah dipraktekkan oleh sains Islam. Jadi bukan hal yang baru. Ya, nah itu yang penting tadi saya belum saya sampaikan. Pentingnya mempelajari adab dalam sejarah sains. Nah, itu ada disertasi Dr. Wido. Ya, Dr. Wido Supraha, itu disertasinya sudah diterbitkan tentang pengajaran sejarah sains di Indonesia itu. Nah, itu bagian dari adab terhadap sains juga, memahami sejarah perkembangan sains. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.